الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah, para ikhwan, wala khutillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat yang kita rasakan, dan kita bersabar atas segala ujian dan cobaan yang kita hadapi. Syukur dan sabar ini merupakan sifat penting bagi orang mukmin, hendaklah selalu menyertai diri kita dalam setiap langkah kehidupan ini, dan mohon taufik pertolongan kepada Allah agar tidak salah dalam menyikapi. Ya. Bersyukur atas nikmat, bersabar atas ujian. Dan hidup itu memang tidak lepas dari dua sisi, sehat dan sakit, kaya dan miskin, lapang dan sempit. Dan kita masih banyak melihat banyaknya ujian-ujian yang ada. Banjir bandang, longsor. Nah, baru ini berita erupsinya Gunung Semeru. Ya, begitu gemparnya sore hari ini. Oleh sebab itu, mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan Allah Ta'ala telah memberikan petunjuk kepada kita dalam menyikapi semua persoalan hidup, sehingga tidak salah hati kita dalam menyikapi semua persoalan-persoalan hidup. Ya. Kalau orang itu beriman kepada Allah Ta'ala dengan benar, maka hatinya akan diberikan petunjuk. Ma asaba min musibatin illa bi'idnillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbahu. Ini surat Al-Ankabut. Ya. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa beriman kepada Allah Ta'ala, tidaklah musibah yang menimpa, ya, kecuali semua dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, maka hatinya akan diberi hidayah. Surat At-Taghabun, maaf ya, surat At-Taghabun ayat yang ke-11. Wallahu bikulli syai'in alim. Ya. Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah. Tidak ada musibah-musibah yang menimpa kecuali semua dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yu'min billah, barang siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbahu, maka Allah Ta'ala akan memberikan petunjuk ke dalam hatinya. Ini yang harus menjadi perhatian besar kita, bahwa semua persoalan musibah, banjir bandang, ya, mau banjir rob, mau longsor, mau gempa bumi yang sekarang ini Semeru sedang erupsi sekarang ini. Tadi jam 4 sore dapat kiriman video para jemaah rahmati Allah. Semua dengan izin Allah Ta'ala. Dan barang siapa beriman kepada Allah, ketika kita belajar tauhid, al-qawlu mufid diantaranya ala kitab tauhid, itu semua dalam rangka untuk memahami keimanan yang benar kepada Allah Ta'ala, kemudian juga meningkatkan keimanan itu dengan menambah ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu berbareng dengan itu, sejauh mana tingkat keimanan kita, yahdi qalbahu, sejauh itu pula Allah akan memberikan hidayah ke dalam hatinya. Termasuk yang sedang kita bahas, ya, kita masih membahas bab yang disebutkan oleh penulis, yaitu penulis kitab tauhid, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, man haqqaqat tauhid dakhalal jannah bi ghairi hisab. Barang siapa yang bisa merealisasikan dengan benar tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Kemudian sudah kita sebutkan beberapa hadis, hadis Umamah Al-Bahili, hadis Abu Bakar As-Siddiq, ya hadis Abi Hurairah, hadis Ibnu Abbas. Di dalam hadis Ibnu Abbas itu disebutkan kemarin, ya, ciri-cirinya tidak la yastarkun, ya, wala yatatayyurun. Tidak minta diruqyah, itu sudah saya dibahas. Kemudian tidak tatayyur, sudah dibahas. Nah, sekarang ini adalah solusi dari tatayyur, yaitu al-fa'lu, al-fa'l. Karena memang itu semua bisikan-bisikan hati. Kalau imannya benar, hati dapat hidayah. Sehingga gunung meletus bukan karena kurangnya sesajen atau sesaji. Ya. Jadi terjadinya banjir bandang bukan karena kekurangan tumbal. Kemudian usaha tidak lancar bukan karena kurang ngecas ke dukun dan seterusnya. Ketika kita beriman kepada Allah, apa yang menimpa kita, maka Allah Ta'ala akan berikan hidayah ke dalam hati kita sehingga hati itu menyikapi persoalan ini dengan benar, sehingga tidak menambah kerugian kepada kita. Sebab orang itu ingin sukses dunia dan akhirat. Quran sudah menyatakan orang sukses itu adalah selamat neraka, masuk dalam surga. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama yutawaffawun kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Ya. Dan Allah Ta'ala akan menyempurnakan pahala kalian kelak pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza. Barang siapa yang diselamatkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah orang yang faza, sukses. Ya. Itulah orang yang sukses. Sukses dunia ukurannya adalah ya banyak duit, punya kedudukan. Namun Nabi menjelaskan orang kaya bukan kaya harta tapi kaya hati. Laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina ghina nafas. Namun disinilah ujiannya. Ya, ketika orang mengejar kesuksesan dunia itu, dia lupa akan akhiratnya, sehingga apa? Sehingga melakukan berbagai macam bentuk kesyirikan yang semuanya akan menutupi hidayah Allah ke dalam hatinya. Ketika dia mau keluar bisnis, ada bunyi tokek dihitung, tatoyur. Ada cicak menjatuhkan kotoran kena kepalanya, tatoyur lagi. Ya, ada bunyi burung, tatoyur lagi. Sampai mata kedutan mau ngaji tauhid, ini mata kedutan ada apa ini? Ya. Ini apa terngiang-ngiang di dalam hati. Dan itu adalah merupakan bisikan-bisikan syaitan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ini para jemaah yang senantiasa membisikkan ke dalam dada manusia, baik dari jin dan manusia. Sehingga terjerumus kepada tatoyur. Ya. Nah, ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Nah, sekarang kita masuk kepada ya solusi dari tatoyur. Selain kemarin kafarot, ya. Ada di dalam kitab Tib pada bab yang ke-44 yaitu Babul Fa'l dalam Sahih Al-Bukhari. Nomor hadis 5755. Yaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tiyarata وخيرها الفأل قال وما الفأل يا رسول الله قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم رواه البخاري نمبر 5755. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, tidak ada tiyaroh, yaitu tatayur di sini. Ya, tidak ada tiyaroh, tatayur. Berarti di sini dinafikan, tidak benar tatayur itu. Haram hukumnya, bisa masuk kepada kesyirikan, kecil maupun besar. Ya. Wa khairuha al-fa'lu. Dan sebaik-baik hadis ini memang kembali kepada tiyaroh. Sebaik-baik tiyaroh, sebaik-baik tatayur ada al-fa'lu. Kesan bagi kita yang mendengar seakan-akan al-fa'lu bagian dari tatayur, maka dohirnya seakan-akan seperti itu, tapi tidak, ya. Sehingga para ulama menjelaskan diantaranya Ibnu Hajar al-Asqalani, ya, seperti orang mengatakan as-saifu ahra minasyita, bahwa musim panas lebih panas daripada musim dingin, seperti itu. Jadi memang terpisah. Ya, tidak mungkin musim panas lebih panas dari musim dingin, itu sudah pasti. Tidak mungkin bisa dibandingkan, paham ya? Nah, oleh karena itu mengatakan pembandingan at-tafdil di sini, pembandingan atau perbandingan bahwa sebaik-baik tatayur adalah al-fa'l, seperti perbandingan musim panas lebih panas daripada musim dingin. Artinya tidak mungkin disandingkan. Ya, tapi supaya yang mendengar itu lebih paham dan lebih mengena, ya, bahwa tatoyur tidak ada karena sudah dikatakan la tiyarota, tidak ada tatoyur. Sebaik-baik tatoyur al-fa'lu. Loh, kok al-fa'lu sebaik-baik tatoyur? Ketika ditanya apa ya Rasul al-fa'lu itu, al-kalimatus solehah, kalimat yang baik, yasma'uha hadukum, ya, yang didengar oleh setiap kalian. Kalimat yang baik. Nah, apa kalimat yang baik? Beberapa definisi ada, ya. Di antaranya juga nama yang baik itu al-fa'lu, ya. Saya sebutkan dulu hadis-hadisnya di sini, ya. Sebagaimana hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala kana Rasulullah SAW yatafa'alu wala itatayyaru wa yu'jibuhul ismul hasan, rawahu Ahmad. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah senantiasa yatafa'al, melakukan al-fa'lu, wala itatayyar, bukan tatayyur. Berarti di sini apa? Ini hadis ini menjelaskan hadis Abi Hurairah riwayat Bukhari tadi, bahwa tatayyur dengan al-fa'lu beda, ya. Kata beliau, wa yujibuhul ismul hasan, membuat kagum Nabi, yaitu nama yang baik. Al-fa'lu itu nama yang baik. Sekarang kita bahas bagaimana keterangan para ulama. Ya. Manusia pasti menginginkan, ya, bercita-cita memiliki masa depan yang baik. Dan manusia itu pasti ketika dia kehilangan sesuatu, ya, ingin ada gantinya yang baik. Begitu pula manusia tidak ingin dapatkan musibah, ya. Dia bisa melewati yaitu al-mihan, ujian-ujian. Begitu pula dia menginginkan apa? Terwujudnya kemaslahatan dan manfaat untuk semua aktivitasnya. Nah, di sini ada yang menyikapi salah, yaitu dengan tatayur, at-tasya'um atau asyukmu. Sudah dibahas, ya, menurut saya sudah cukup penjelasan yang lalu. Nah, kemudian itu semua salah dan dinafikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang boleh adalah al-fa'lu. Apa al-fa'lu itu? Ya, yaitu Nabi menjelaskan al-kalimatus solihah, kalimat yang baik. Contohnya, kalau kita misalkan ada orang sakit, ya, jangan sampai dijatuhkan mentalnya. Insya Allah sembuh, sembuh, insya Allah sembuh. Nah, itu kalimat yang baik. Ya, insya Allah sembuh, insya Allah sukses. Nah, itu al-kalimat salihah. Memberikan nama anak, ya. Terkadang orang memberikan nama anaknya itu dengan nama-nama yang mungkin tidak ada arti. Nama tidak ada makna, atau nama-nama yang mengandung keburukan. Ya. Maka Nabi ketika beliau keluar untuk satu hajah, beliau menyebut dengan apa? Ya Najih, ya Rashid. Ya. Seperti dalam hadis, ya, kalau beliau mau keluar, ya, hadis Anas bin Malik, kana yu'jibuhu idza kharaja li hajatihi an yasma'a ya Rashid ya Najih. Ya, yang membuat kagum beliau ketika beliau keluar untuk satu keperluan adalah ketika beliau mendengar kata-kata ya Rashid, ya Najih. Wahai Rashid, Rashid yang dapat petunjuk, ya. Ya Najih, orang yang sukses. Lah ini hendaknya ini untuk satu nama, ya. Bahkan tadi disebut dalam hadis Ibnu Abbas dan Imam Ahmad, yaitu al-ism al-hasan, nama yang baik. Oleh sebab itu, kok seseorang ketika membuat nama usaha misalkan Berkah Jaya, ya, nggak mungkin orang kasih UD gagal total, ya, PT morat marit, ya, ini nggak boleh, ya, masa UD gagal total, pasti Berkah Jaya, itu nama, itu min babil sa'al. Nabi senang dengan seperti itu. Ya. Nabi senang. Kenapa? Al-Imam Al-Mawardi, ya, yaitu Abdul Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Basri Al-Mawardi Asy-Syafi'i, meninggal tahun 450. Beliau mengatakan al-fa'lu fihi taqwiyatun lil azmi. Fa'l itu mengandung apa? Penguatan untuk menetapkan suatu keinginan, azam. Orang yang punya azam, punya keinginan kuat, maka dengan al-fa'l tambah kuat keinginannya. Ya. Kalimat yang baik. Kalau ada orang apa? Misalkan kadang-kadang kita lupa, ya. Misalkan anak-anak tuh main apa kena mata. Ya. Langsung kita bilang apa? Picek wing. Buta kamu nanti. Itu enggak bagus. Jangan. Ya. Sembuh gitu. Sembuh. Ya. Maka tadi jadi senang kalau mendengar ketika satu perluan dengan sebutan ya Rashid, ya Najih. Jangan bilang wahai yang gagal misalkan. Ini enggak benar, ya. Wa ba'isun 'alal jidd, dan mendorong untuk semangat. Al-fa'l itu, ya. Wa ma'unatun 'alad duf, dan jadi penolong untuk apa? Terhindar dari ad-dufr, yaitu al-hakir, ya, kehinaan. Dan Nabi melakukan hal tersebut, ya, ketika peperangan, ya, kata beliau. Dan wal murad bil tafa'ul insyirahu qalbil mu'min, bahwa dengan tafa'ul bisa membuat hati kita, orang beriman ini, bisa lapang dada, ya. Kemudian ihsanuhudzon, kemudian juga berprasangka baik kepada Allah Ta'ala. Ya. Dan memang disebut oleh Ibn Abbas, juga oleh Imam Ibn Hajar At-Tabari, ya, di sini Ibn Abbas mengatakan al-farku bainal fa'li wa tiyarah annal fa'la min tariqi husnidzon billah wa tiyarah la takunu illa fissu. Falidzalika kurihat. Perbedaan antara al-fa'lu dengan tatayur, bahwa al-fa'lu itu jalan menuju kepada apa? Berprasangka baik kepada Allah. Adapun tatayur ya tidak dipakai kecuali untuk sebuah atau sesuatu keburukan. Oleh karena itu orang yang al-fa'l itu jalan solusinya. Solusinya. Ya. Memang di sini disebutkan ada perbedaan. Kalau al-fa'l husnudzon kepada Allah. Kalau at-tasya'um atau at-tatayur adalah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian orang yang melakukan al-fa'lu maka dia apa kata Al-Mawardi, yaitu di samping melapangkan hati orang berprasangka baik, kemudian apa wa tawaqqu'u al-khair, dia yakin bahwa kebaikan menimpa kepada dia yang semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini keterangan ulama ya, Al-Mawardi meninggal tahun 450 Hijriah. Kemudian Ibnu Al-Athir ya, yaitu Abu Sa'adat Al-Mubarak bin Muhammad meninggal tahun 606. Beliau mengatakan at-tafa'ul mithlu an yakuna rajulun marid fa yatafa'ala bima yasma' min kalamin wa yasma'u akhar yaqulu ya salim. Ya. At-tafa'ul seperti apa? Orang yang sakit lalu dia melakukan tafa'ul dengan apa yang dia dengar dari ucapan orang. Seperti orang mengatakan apa? Ya salim, wahai yang sehat, wahai yang selamat. Nah, orang sakit, dia tahu sakit, tapi kita katakan ya salim. Ya, karena insya Allah dia selamat. Insya Allah dia sehat. Diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala. Allahumma rabban nas. Adhibil ba'sa, washfi antas syafi, la shifa'i la shifa'uk, shifa'an la yugadiru sakuma. Maka kita panggil ya salim. Ya. Kemudian juga an yakuna talabu dhallatin yasma akhar fayakul ya wajib. Demikian juga dengan orang yang kehilangan barangnya. Dia mengharapkan barang hilang ketemu, maka dia dipanggil orang yang kehilangan barang itu ya wajib, orang yang mendapatkan barangnya yang hilang. Nah, ini para jemaah, ini menunjukkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan nanti akan kita berikan contoh-contoh ya dari sahabat, dari para nabi juga, para anbiya yang mereka memang melakukan al-fa'l. Jadi al-fa'l itu adalah perbuatan para nabi dan juga para salaf. Adapun tasya'um merupakan perbuatan orang-orang jahiliyah. Ya. Seperti hadis Anas bin Malik, seperti tadi sudah kita dengarkan bersama ya, tapi tadi hadis Abu Hurairah ya, lain ada bin Malik. Riwayat Imam Bukhari Muslim. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala yu'jibuni al-fa'lu as-salihu al-kalimatul hasanah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, membuat aku yu'jib yaitu kagum. Yaitu apa? Al-fa'lus soleh, fa'l yang baik. Apa itu? Al-kalimatul hasanah, kalimat-kalimat yang baik. Nah, kalau tadi al-ism al-hasan, nama yang baik. Jadi nama, mungkin nama perumahan ya, nama yang lain ya. Namun memang nanti akan beda tipis dengan orang yang tatayur dan al-fa'al. Ya. Setelah padahal namanya sudah baik. Kalau sudah nama baik dan yakin baik, ya selesai sudah. Tawakal pada Allah Ta'ala. Namun kadang buruk sangka, mungkin namanya tidak cocok. Terlalu berat. Ya, sampai ada perumahan tuh nah, sampai sekarang ganti 3 kali tuh. Perumahan Fida itu. Dulu namanya bukan Fida kan? Dulu apa namanya itu ya? Bumi Alam Hijau. Ganti lagi Lembah Hijau ya? Enggak ya? Enggak tahu ganti berapa kali tuh, sekarang Vida. Ya, yang susah punya KTP. Ya, berubah-ubah terus. Bisa berubah terus. Nah, kalau memang namanya sudah bagus, jangan sampai terkecoh kalau memang itu termasuk nama yang baik loh ya. Dalam pengertian itu isinya, maknanya baik. Ya, artinya bagus. Maknanya baik. Jangan sampai, oh karena nama ini. Seperti orang punya nama anak sudah bagus. Namanya Muhammad, oh terlalu berat. Namanya Nabi itu. Udah ganti, apa? Sendok. Ganti sendok. Ya. Ternyata gak sakit-sakit. Nanti sakit-sakitan. Ini gak boleh. Nah, nama Muhammad nama bagus. Daripada dinamai centong. Ada tidak? Saya tanya. Kalau saya dapatkan dulu di masyarakat yang begitu. Antum dapat tidak? Perdengar? Wah, antum termasuk kaum modern. Dengar dulu. Oh, terlalu berat namanya. Ganti. Padahal nama Nabi. Ini nama Nabi terlalu berat bagi dia. Enggak bisa kalau justru Nabi menyuruh untuk memberikan nama Nabi. Ya, Abdullah atau Abdurrahman. Inna habba asma'ikum ila Allah azza wa jalla Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling disukai Allah dari kat nama kalian adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ya. Nah, terkadang orang di situ terkecoh, ya mungkin karena tidak paham. Terlalu berat namanya. Kalau memang namanya dinamakan ya apa? Orang yang gagal, ya. Ya fasil, ya orang yang gagal, enggak boleh. Maka pakai ya najih atau ya najih, ya rasyid tadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah, ini ada contoh di sini, ya. Contoh. Nah, hadis ya Sa'id Ibnu Musayyab, ada mengatakan Musayyab, ada mengatakan Musayyib. Ya. Saya bawakan hadis dari sini. Nah, ini menarik ini. Ya. Jalastu ila Sa'id Ibnu Sayyib fahaddatsani anna jaddahu haznan qadima 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam faqala masmuk qala ismi haznun qala bal anta sahlun qala ma ana bimughayyirin isman sammanihi abi qala Ibnu Sayyib famazalat final huzuna ba'du. Rawahul Bukhari nomor 6193. Ya, aku duduk bersama Sa'id bin Musayyib. Musayyib seorang tabi'in. Dan dia bicara kepada aku bahwa kakeknya, yaitu namanya Haznun, kakeknya Haznan, datang kepada Nabi. Lalu Nabi bertanya, namamu siapa? Nama saya Haznun. Haznun itu apa? Haznun itu su'ub, ya, yaitu al-ghaladu minal ardi wasu'uba, tanah yang keras dan sulit, susah. Ya, jadi hasil itu ada sulit. Nabi mengatakan, qala bal anta sahlun, kamu sahl. Diganti sama Nabi, namanya Haznun diganti sahlun, sahl, mudah. Ya, apa kata kakeknya tabi'in? Kalau al-Musayyib, ya, itu sahabi, ya, bapaknya Sa'id, ya, Ibnul Musayyib. Nah, Musayyib punya bapak namanya Hazn, Haznun. Datang kepada Nabi Haznun ini, ya. Dan dia Muslim. Kemudian sama Nabi diganti namanya. Haznun itu susah, artinya sulit. Diganti lawannya, bal anta sahlun, kamu sahlun. Apa kata beliau? Enggak, saya tidak mau mengganti nama yang sudah dikasih bapak saya. Nah, ini biasanya nama dikasih bapak emang. Enggak mau, ya. Qala Ibnu Musayyib, kemudian saya mengatakan famazalat fina alhuzuna ba'du, dan senantiasa, ya, kami mengalami kesulitan-kesulitan, ya, setelah itu. Dan Nabi tidak maksa. Nah, ini menunjukkan memang tidak di sini bukan suatu kewajiban tadi, tapi ini adalah solusi. Akhirnya al-ism alal musamma, akhirnya nama sesuai dengan yang dinamakan akibatnya. Alhamdulillah setelah ngaji nama-nama anak kita, nama sahabat, nama para anbiya, ya, namanya anaknya Yunus, ya, bapaknya Timothy, Yunus bin Timothy, Yunus bin Johnson, dan seterusnya. Ya. Saya dulu pernah, anak saya namanya Abdullah, Abdurrahman Abdullah, sama kerabat di kampung, loh masa hari gini kok namanya masih Abdullah? Ya. Banyak orang dari kampung, ya, ya mungkin dari kota kecil ke kota besar, namanya sudah keren modern, banyak nama-nama barat dipakai. Lah di sini di Bekasi ngaji punya anak sudah namanya Ibrahim. Bapaknya siapa? Yaitu Johnson. Ya. Nama bapaknya mungkin nama-nama yang ini, ya. Akhirnya apa? Ibrahim bin Johnson mungkin ini. Ya, jadi kasih nama yang baik. Ini Hazen ini, ya. Kasih nama yang sama Nabi diganti namanya. Jangan Hazen, bal anta Sahlun. Oh, enggak, saya enggak mau merubah nama yang sudah kasih bapak saya. Kata Sa'id bin Musayyib, kesulitan itu senantiasa menyelimuti kami, ya. Setelah itu, ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari para jemaah rahmatillah, ya. Nah, kemudian hadis berikutnya terkait dengan masalah nama ini, ya, atau apa namanya, suatu urusan, ya, baik antum masih nama atau memanggil sesuatu, nama perumahan, nama PT, nama usaha, apa saja, ya, mungkin juga nama burung, nama kucing dikasih nama, adalah kasih nama yang baik. Seperti hadis Salama ibn Aqwa, ba'atha Quraisy Suhail bin Amr wa Huwaitib ibn Abdul Uzza ila Nabi sallallahu alaihi wasallam liyusalihuhu. Falamma ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Suhailan qala qad sahala lakum min amrikum. Quraisy telah mengutus Suhail bin Amr dan Huwaitib bin Abdul Uzza kepada Nabi untuk mengadakan perjanjian damai. Ketika Nabi melihat Suhail ini, beliau bersabda, sahula lakum min amrikum. Ya, semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada urusanmu. Ya, ini. Maka ada namanya Suhail. Supaya, ya itu, mimbabil fa'al. At-tafa'ul atau al-fa'al. Ini, ya. Nah, ini solusi. Supaya apa? Kita yang terkena tadi bisikan-bisikan yang mengarah kepada at-tasya'um. Mungkin saya ngasih nama anaknya terlalu berat, PT ini, padahal PT sudah Barokah Jaya. Gak salah, Barokah Jaya, PT penuh berkah misalkan. Ini UD apalagi, itu nama-nama yang memang al-fa'l, boleh, bagus. Ya. Kemarin saya makan di tempat makan, warung ngalam. Apa ngalam, ya? Hah? Saya pikir alam, tapi ainnya pakai ngain, jadi ngalam. Ternyata bukan, kebalikan dari Malang. Barangkali Allahu a'lam bisawab, terlepas benar apa betul. Kalau Malang kan artinya sial, mari dibalik biar gak sial, jadi ngalam biar lurus. Itu Allahu a'lam bisawab. Itu pikiran saya saja, ya, itu. Nah, maka ternyata dibahas dalam Islam terkait dengan masalah nama-nama tersebut. Bahkan disebut oleh Nabi, ya, dalam hadis Ibnu Abbas tadi, yu'jibuhul ismul hasan. Yu'jib itu a'jaba yu'jib, yaitu mengagumkan Nabi, membuat Nabi kagum, yaitu apa? Al-ismu al-hasan, nama yang baik. Ya. Tentu kita boleh namain anak kita apa saja, yang penting artinya baik. Namun tentu yang terbaik ketika mengikuti yang menjadi sabda Nabi, kasih nama para anbiya. Atau nama-nama yang sudah disebutkan tadi, Abdullah, Abdurrahman dan seterusnya. Kemudian selanjutnya para jemaah sekalian rahmati Allah, perhatikan perkataan para ulama, diantaranya Al-Hulaimi, ya. Nabi SAW kagum dengan Al-Fa'al, ya. Karena At-Tasha'um su'uddon billah. Tasha'um seperti tiyaroh, tatoyur, bunyi tokek, bunyi burung, cicak, kedutan, itu tasha'um semua. Termasuk seandainya tasha'um ada pada tiga. Apa? Rumah, istri, kendaraan. Kan kemarin sudah dibahas itu. Seandainya, in yakun haq. Ya, seandainya benar. Tapi tidak benar, sudah dibahas. Ya, tidak perlu pengulangan. Ya, adapun tafa'ul adalah husnudzon billah. Ya, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang beriman itu diperintahkan untuk berprasangka baik, la yamutanna ahadukum wa huwa yuhsinu billah, ya. Tidaklah, jangan mati di antara kalian, ya, sampai dia yuhsinuddon billah. Sampai dia berprasangka baik kepada Allah. Hadis sahih dari Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah. Ya. Dan Nabi bersabda, Inna Allah azza wa jalla yaqul, Allah Taala berfirman, Ana inda dhanni abdi bi. Aku itu berada pada persangkaan hambaku. Indun nabi khairan falahu wa indun nasyarran falahu. Apabila orang itu berprasangka baik kepadaku, maka dia dapat kebaikan. Begitu pula jika berprasangka buruk, dapat keburukan. Ya, nah, maka di sini antara al-fa'lu dengan husnudzon kepada Allah, hubungannya apa? Bahwa ketika kita memberi nama usaha UD Berkah Jaya, ya, atau PT apa misalkan, ya, itu harapannya kita berprasangka baik kepada Allah, Allah mendatangkan keberkahan. Ya. Jangan buat PT morat marit. Ya. Tapi alhamdulillah sih masih belum dengar yang seperti itu. Ya. Belum pernah dengar seperti itu. Nah, di sini apa hikmahnya? Hikmahnya selain kita husnudzon kepada Allah, kita itu memberikan semangat jika orang itu sakit, agar memiliki optimis untuk sembuh. Jika orang itu gagal dalam usaha, optimis untuk bangkit. Namun semuanya itu dikaitkan, dihubungkan dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Tidak semata-mata yaitu sebab yang dilakukan oleh manusia. Manajemen yang bagus, ya, marketing yang bagus, tidak semata-mata itu. Nah, di sini yang saya maksud, ya, kalau kita itu dapat musibah, kemudian kita benar dalam menyikapi, kita beriman, iman kita benar, maka kita akan benar dalam menyikapi. Kenapa? Man asaba min musibatin illa bi idznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Tidaklah musibah menimpa kecuali dengan izin Allah. Barang siapa beriman kepada Allah, iman yang benar yang kita bahas, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Yang kita bahas sekarang ini lebih fokus kepada tauhid uluhiyah. Maka kalau benar tauhidnya, Allah akan kasih hidayah. Yahdi qalbahu. Berapa banyak orang kena musibah? Dukun solusinya. Paranormal solusinya. Ngasih sesajen solusinya. Ngasih tumbal solusinya. Macam-macam. Itu yang pakai kelenik. Ya, yang non kelenik. Nah, sudah macam-macam, mungkin modal, hanya di situ saja, ya, dilihat dari manajemennya, hanya itu saja. Ya, selama sebab-sebab itu dibolehkan, nggak, tidak masalah, ya. Nah, namun kalau kita menjadikan sebab sebagai sandaran utama, itu yang bisa jadi salah, bisa syirik. Nah, sementara yang tidak dijadikan sebab seperti sihir, ya. maka tidak boleh. Sebab dua, sebab kauni, sebab syar'i. Sebab kauni sesuai dengan pengalaman, analisa. Sebab syar'i yang dijelaskan oleh syariat. Digabung dua-duanya. Ya. Seperti al-fa'al tadi. Ya, al-fa'al kita namakan ude barokah jaya. Berkah dan jaya. Nah, sandarkan kepada Allah Ta'ala untuk mendapatkan keberkahan itu. Bikin manajemen yang baik, yang sehat dalam berdagang. Selebihnya sudah tawakal kepada Allah Rabbul Alamin. Nikmat para jemaah. Kalau gagal, dapat hidayah. Tetap dapat hidayah. Tidak jatuh kepada kesyirikan. Sudah gatot, gagal total. Apa terjadi? Jatuh kepada kesyirikan. Kan sayang. Kasihan. Ya, yang sekarang ini selalu saya angkat dengan istilah apa namanya itu, kearifan lokal. Ini meletus semua ini gunung-gunung. Ya, wa qalu ittakhadzar rahmanu walada. Ya. Laqad ji'tum syai'an syai'an idda. Takadus samawatu yatafattarna minhu wa tansyaqul ardu wa takhirru jibalu hadda an da'aw lirrahmani walada. Allah berfirman, mereka mengatakan Allah punya anak. Laqad ji'tum syai'an idda, sungguh kamu membawa sesuatu yang mungkar, yang besar. Ya. Hampir saja dengan orang yang mengatakan Allah punya anak, takadus samawatu yatafattarna minhu, hampir langit pecah. Bumi terbelah, gunung hancur. Anda'au lirrahmani walada. Karena mereka mengatakan Allah punya anak. Ah itu sekarang, aduh janganlah intoleran dan sebagainya. Dan saya mengatakan kepada orang Islam, ayo jangan. Ini Quran, itu juga dilindungi pasal 29. Kita paham undang-undang. Ya, untuk keyakinan dengan agamanya. Karena sudah banyak yang keluar dari Islam. Saya sampaikan kepada kaum muslimin, bukan intoleran. Begitu juga kaum muslimin yang terjerumus ke dalam tumbal-tumbalan, sesaji-sesajian, kasih nama dengan nama yang cakep, itu apa? Kearifan lokal, hancur semua sekarang ini. Ini para jemaah, ya. Maka solusinya tidak bisa ada tauhid. Mudah-mudahan kita berharap para jemaah kepada Allah Ta'ala dengan kita mengaji tauhid ini, ya minimal pribadi kita melebar pada keluarga kita, melebar kepada lingkungan kita, dijaga oleh Allah Ta'ala, melebar pada semuanya keberkahan dari kajian-kajian tauhid. Oleh karena itu mohon sabar. Saya juga akan bersabar untuk membacakan ayat-ayat demi ayat, untuk membacakan hadis demi huruf, huruf demi huruf. Kalau saya sampaikan firman makna, selesai, enggak masalah. Semakna, makna, makna. Tapi kita sabar semua. Antum sabar mendengar, saya sabar membacakannya. Ya, karena berderet-deret sekian berapa hadis, kita dengarkan semua. Supaya dapat keberkahannya. Itu maksudnya, para jemaah. Minimal dengar hadisnya. Dengar ayatnya. Karena apa? Terutama ayat, wa idza tuliyat alaihim ayatu, zadatuhum imana. Tambah iman. Kalau tambah iman, ditambah hidayah hatinya. Ditambah hidayah, insya Allah tidak nyungsang hatinya. Tidak terbalik. Sehingga melihat gambar itu sebenarnya. Para jemaah, itu harapan kita. Karena sekarang sudah banyak yang terbalik. Melihat kebenaran sebagai sebuah kesalahan. Kesesatan sebagai sebuah kebenaran. Tauhid dibilang kesesatan. Syirik, kearifan lokal. Bid'ah dibesar-besarkan. Ketika ada sunnah, itu aneh, ajaran baru. Dan ini terbalik-terbalik. Oleh karena itu, mari kita minta kepada Allah Ta'ala. Dengan bertauhid benar, wa mayu'min billah. Barang siapa beriman kepada Allah Ta'ala, dan iman kepada Allah Ta'ala, dia akan bisa sempurna, dengan baik, dengan benar. Kelimpat, iman kepada wujudnya Allah, iman kepada rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Nah sekarang fokus kita pada apa? Tauhid, uluhiyah. Dan memang itu fokus dari dakwah tauhidnya para anbiya, sehingga sedikit demi sedikit bertambah iman kita dengan mendengar langsung ayat Allah, hadis Nabi, apalagi sampai dicatat murojaah, ya, kemudian mendarah daging, itu yang kita harapkan dari mengaji ini. Bukannya sekedar wacana, bukannya sekedar wawasan, bukannya sekedar formalitas, tapi lebih jauh daripada itu para jemaah. Dengan harapan apa? Allah mengganti ya, dari rasa takut menjadi rasa aman. Sebagaimana berapa kali saya sampaikan surat An-Nur ayat 55 ya, mim ba'di khaufihim amna ya'budunani, mereka nyembah padaku. Takut gunung meletus, mudah-mudahan dijauhkan. Takut dari banjir bandang, dijauhkan. Takut, Ustaz ini di sini jauh dari gunung, betul. Jauh dari laut, benar. Jauh dari bukit, dataran tinggi, benar. Mungkin selamat longsor, selamat erupsi dan seterusnya. Ya, tapi gempa tidak milih tempat. Angin lesus puting beliung, ya mungkin muter-muter di atas, tidak pilih tempat. Paham di sini. Oleh karena itu, memang kita ingin sukses dunia akhirat. Namun seandainya Allah Ta'ala menjatuhkan, menimpa kita musibah itu, mudah-mudahan dalam kondisi kita itu imannya benar. Itu yang kita harapkan para jemaah. Semoga bermanfaat. Kita adzan dulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wa la quwwata illa billah. Mari kita lihat beberapa contoh dari para nabi dan juga para sahabat dalam menerapkan at-tafa'ul atau al-fa'lu, ya at-tafa'ul atau al-fa'lu. Yang pertama Nabi Musa pada surat Asy-Syu'ara ayat 61 dan 62. Ya, ketika beliau dikejar oleh pasukan Fir'aun, maka para pengikut Nabi Musa alaihi salam mengatakan bahwa mereka akan menyusul kita. Ah, sudah ketakutan kan ini kondisinya, dalam kondisi terdesak. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun qala kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Ya, ketika mereka melihat musuh-musuh sudah mengejar, maka pengikut Nabi Musa mengatakan mereka akan menyusul kita, mereka akan mendapatkan kita, ya Fir'aun dan bala tentaranya. Apa kata Nabi Musa? Qala kalla, tidak, ya, inna ma'ya rabbi sayahdi. Ya, sesungguhnya ma'ya rabbi, bersamaku Rabbku, yaitu pertolongan Allah SWT bersamaku. Sayahdin, Allah akan memberikan jalan, Allah akan memberikan petunjuk. Nah, ini harus. Jadi kalau antum dalam meeting, ya, di perusahaan, kemudian di situ genting, rapat darurat bahwa mungkin ada bocor, ya, dari tangki mesin atau yang lain, ini bisa terbakar, Pak, bisa terbakar. Insya Allah tidak. Nah, yakinkan harus begitu. Nah, tapi tetap lakukan sebab. Insya Allah tidak. Ayo kita tidur. Ini namanya bunuh diri. Ya, ya. Insya Allah tidak. Nah, insya Allah sukses. Insya Allah berhasil. Gitu. Ya. Nah, makanya para apa namanya orang-orang yang bisa bersemangat, ya, apa itu namanya itu? Motivatoran begitu, ya. Mereka menerapkan al-fa'l, ya. Tapi enggak, apakah betul ngerti ilmunya atau tidak? Nah, kita harus memberikan semangat. Insya Allah sembuh antum. Ya, insya Allah sembuh. Ya, yakin kepada Allah Taala. Karena memang wa idza maridtu, ya, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, yang menyembuhkan itu Allah Taala, bukan obat. Obat sebab. Nah, tapi ini sebab yang diterima oleh syariat. Karena itu sebab al-kauni namanya. Sebab itu berapa kali saya sampaikan. Tapi tidak ada masalah. Tikror itu penting. Terhadap tikror itu termasuk pengulangan. Ya. Apalagi yang memang bersifat taksil. Apa as-sabab? Sebab itu ma yatawassal bihi ila ghairi. Sesuatu yang bisa menghantarkan kepada yang lain. Ya. Orang nimba air di sumur. Gak mungkin bisa ngambil air sumur yang dalam kecuali pakai timba. Nah, pakai timba tidak mungkin dia langsung ngambil karena dalam, harus pakai tali. Maka tali itu namanya sebab, yang ngambil timbanya, talinya yang menghubungkan timba dengan air. Karena tali yang menghubungkan timba dengan air, maka tali disebut dengan sebab. Obat yang menghubungkan dengan yang sakit, sebab. Yang menyembuhkan Allah Ta'ala, itu sebab kauni. Adapun sebab syar'i, as-sabab asy-syar'i, sebab yang jelas oleh syariat. Kalau kauni sesuai dengan pengalaman, sesuai dengan analisa, sesuai dengan penelitian, ya, hipotesa dan seterusnya. Maka digabung dua-duanya ini, digabung. Nah, ketika kita antum mungkin juga di pimpinan di perusahaan, ya, atau punya usaha sendiri, jangan bikin orang-orang keder, jangan bikin orang-orang patah semangat. Enggak, karyawan yakin insya Allah sukses, insya Allah berhasil, ya. Terutama ketika menghadapi kondisi darurat. Ini kondisi darurat karena terjadi, kan, sebelum terjadi seperti perencanaan, ya, kemudian pelaksanaan, ada pengawasan, ada evaluasi. Ketika perencanaan insya Allah sukses, lalu dilakukan, dilaksanakan. Ada problem, ada kredit. Pak, mau terbakar. Insya Allah tidak. Ayo, kita rapat darurat. Ambil peta. Apa ya ini? Peta ini seperti apa? Peta usaha kita ini. Pabrik ini seperti apa misalkan? Ya, jalur ini. Maka sudah ada dalam perencanaan. Nah, jadi apa? Jadi kita itu optimis. Isinya lah optimis. Ya, yang dibangun, disandarkan kepada kekuatan Allah Ta'ala. Bukan semata-mata kekuatan manajemen. Bukan semata-mata kekuatan finansial. modal ya tidak. Makanya di sini kondisi darurat ketika Nabi Musa bersama pengikutnya dikejar oleh pasukan Fir'aun, ya, dan mereka sudah mengatakan, qala ashabu Musa inna lamudrakun. Pengikutnya Nabi Musa mengatakan, kita ini akan tertangkap, kita akan disusul oleh mereka, kita akan kena mereka. Apa kata Musa? Qala kalla, jangan khawatir. Tidak. Ya, inna ma'ya rabbi sayahdin. Bahwa apa? Rabbku bersama aku, bersama Rabbku. Rabbku bersamaku. Itu pertolongan Allah bersama kita. Ya, sayahdin, Allah akan memberikan petunjuk. Akhirnya apa? Pukul. Itu sudah tongkat Nabi Musa, tapi tolong jangan dicoba. Bukan makomnya. Ya. Dan lihat sebab-sebabnya. Kalau syarat dan sebabnya ada, ikhwan, jangan khawatir, ya, akan terjadi. Dan banyak kisah-kisah terjadi. Kejadian-kejadian yang unik, ya, dan aneh terjadi. Yang kisah-kisah nyata. Ya, yaitu apa? Ya, karomah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karomah ada karomah. Karomatul Aulia itu ada. Di dalam kitab Syarah Al-Aqidah Tauhawiyah dibahas. Cuman para wali yang benar enggak bilang-bilang punya karomah. Karena karomah datang sekonyong-konyong ketika diperlukan. Itu para jemaah. Ya. Dan wali Allah sudah dibahas kan? Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Siapa wali Allah yang tidak memiliki khawatir, takut, dan sedih? Siapa mereka? Orang beriman dan orang bertakwa. Nah, ketakwaan inilah ya dibagi dua, ya, oleh Ibnu Rajab ke Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Furqan Baina Auliyar Rahman wa Auliyas Syaitan. Yaitu apa? Orang yang menjaga kewajiban meskipun belum nambah sunnah masuk wali Allah. Ayo sekarang dijaga yang wajib-wajib tuh, sudah dijaga semua ini. Ya. Yang wajib-wajib dijaga. Apalagi tabayyun sunnah, itu tingkat kewalian yang paling tinggi. Tapi kita ini kebanyakan masih wajib iya, haram juga dilahap. Nah, ini masuk kategori zalimul li nafsih. Tsumma awrasnal kitabal ladzina istafaina faminhum zalimul nafsih. Ya. Tsumma awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum zalimul nafsih wa minhum muqtasid wa minhum sabiqu bil khairat. Dzalika huwal fadlul kabir. Allah berfirman dalam surat Fatir, ya, ayat kalau tidak salah 32, tolong diperiksa nanti. Kemudian kami wariskan Al-Quran ini kepada hamba kami pilih. Dari mereka ada yang tingkatan pertama, dholimun li nafsih. Siapa mereka? Yang wajib dikerjakan, yang haram juga dikerjakan. Yang kedua, muktasid. Siapa mereka? Wajib dikerjakan, belum bisa nambah yang sunnah, yang haram bisa ditinggalkan. Muktasid. Nah, ini kata Ibnu Taimiyah, juga Ibnu Rajab, masih masuk kategori wali Allah meskipun tingkatan yang rendah. Sabiqumil khairat, yang wajib dikerjakan, haram ditinggalkan, ditambah dengan yang sunnah, yang makruh juga ditinggalkan, bahkan yang mubah pun dipilih, ada manfaat dikerjakan, tidak ditinggalkan. Itu tingkat wali yang paling tinggi. Dan kalau seperti itu, wa idza sa'alani la'utiyanna wa la ista'adzani la'udzanna. Kalau minta pasti dikabulkan. Pasti dikabulkan para jemaah. Allah tidak menyelisih janjinya. Ya. Nah, di sini pentingnya kondisi-kondisi seperti sekarang ini. Ya, mudah-mudahan semua menyeru kepada Allah Taala, saudara kita yang sekarang ini, detik ini. Ya, lagi Semeru, betapa ngerinya itu. Ya, erupsi sekarang ini. Mudah-mudahan mereka lari kepada Allah, bukan larinya malah kepada selain Allah. Mudah-mudahan tidak begitu. Karena rugi dunia, rugi akhirat. Ya, ini pentingnya para ikhwan sekalian, kita mengaji tentang tauhid. Ya, tidak hanya sekedar wawasan. Karena apa? Karena fitnah sudah mengelilingi kita. Berbagai macam musibah, musibah dunia dan musibah agama. Ya, musibah dunia dan musibah agama. Kalau kita kena musibah dunia, ma asaba min musibatin la bi'tinillah. Uma yu'min billah, ketika dia beriman pada Allah Ta'ala, agamanya terjaga, yahdi qalbahu, hatinya diberi petunjuk, sehingga tidak salah menilai. Ya, tidak salah melihat. Bukan matanya yang buta, tapi mata hatinya yang buta. Hatinya yang buta. La ta'mal absar, walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Bukan matanya yang buta, tapi hatinya yang ada di dalam dada-dada itu yang buta. Sehingga melihat persoalan serba terbalik. Hitam dilihat putih, putih dinilai hitam. Ya, berapa kali hadis itu saya sampaikan. Tu'radul fitanu 'alal qulub ka'ardil hasir 'udan 'uda. Fa ayyu qalbin usribaha nukitat fihi nuqtatun sauda wa ayyu qalbin ankaraha nukitat fi nuqtatun baydha hatta ta'udul qulub 'ala qalbayn qalbin aswad murbaddan kalquzi mujahiyan la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma asraba min hawa wa qalbin abyad la tadurruhu fitnatun madha matis samawati wal arwahul bukhari dari Hudzaifah bin Yaman. Nabi bersabda, fitnah itu senantiasa ditawarkan kepada hati-hati ini sehelai demi sehelai, sedikit demi sedikit, seperti anyaman tikar. Dan hati siapa saja yang menerima fitnah akan ada di atasnya noda hitam. Dan hati siapa saja yang menolak fitnah akan ada di atasnya noda putih. Hingga hati terbagi menjadi dua, hati yang hitam terbalik, ya. Kalkuzi mujahiyan. Seperti apa? Seperti ini terbalik. Kalkuz, belanga terbalik. Kalau belanga terbalik, tidak bisa disirim air. Dikasih ayat apa saja, mental. Sudah, jangan ceramahi saya. Dikasih apa saja, mental. Quran, hadis, mental para jemaah. Ya, kalkuzi mujahiyan. Sehingga apa akibatnya? La ya'rifu ma'rufan, wa la yungkiru mungkaron, illa ma'asyroba min hawa. Dia tidak bisa mengenal yang ma'ruf dan tidak bisa mengingkari yang mungkar. Benar jadi salah, salah dianggap benar, dan seterusnya. Ya. Kecuali illa ma'asyraba min hawa, ngikuti hawa nafsunya. Tapi hati yang putih, la tadurruhu fitnatun madamatis samawati wal ard. Hati yang putih tidak akan pernah pengaruh fitnah apa saja selama bumi masih tegak. Kita boleh, tapi insyaallah mudah-mudahan kita dihindarkan musibah dunia. Mungkin maaf nih, ekonomi dikasih ujian. Kalau orang beriman malah sebaliknya, jadi kebaikan. Ya. Tapi naudzubillah sudah kena gempa bumi kemudian diliputi dengan kesyirikan. Nah ini. Namun kalau kita istighfar, apa istighfar itu? Talabul maghfirah. Apa maghfirah? Wiqayatus syarr ma'a satrid dzunub. Dilindungi dari akibat buruk dengan sebab dosa-dosa kita, bersama dengan itu dihapus dosa. Jadi dapat ampunan, musibah atau akibat dosa yang akan menimpa itu dilindungi oleh Allah Ta'ala. Banyak istighfar. Mudah-mudahan angin hanya lewat di atas saja, gak sampai ngangkat atap-atap kita, atap rumah, atap masjid. Nah seorang banyak di mana-mana terjadi. Detik ini juga, sekarang ini juga banyak para jemaah. Dan di sini sudah dilewati, betul? Ya, kita doa pada Allah dengan sungguh-sungguh. Ya, kajian tauhid yang kita adakan tujuannya selain kita mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala, semoga dilindungi dari semuanya itu. Ya, karena sudah terjadi di mana-mana. Bahkan di tempat kita di sini di atas sudah berseliweran. Doa Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Hadis riwayat Imam Muslim. Ketika Nabi melihat angin, ya, melihat awan, beliau baca doa, ya Allah, aku minta kebaikan angin ini dan kebaikan yang ada di dalamnya serta kebaikan yang ditiup oleh angin. Aku minta berlindung pada Engkau dari keburukan angin ini dan keburukan yang ada dalam angin itu dan yang dihempas oleh angin. Nah, hati betul ada angin puting beliung. Kalau doa kita dikabulkan, istighfar antum dikabulkan, lewat saja insyaallah. Insyaallah lewat. Itu ikhwan. Dijaga oleh Allah Ta'ala sehingga apa? Diselamatkan dari musibah dunia dan juga musibah agama. Nah, sekarang musibah dunia, musibah agama. Seandainya kita kena, ya, karena sebab dosa kita, atau kita kena karena dosa orang lain. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul hikam. Takutlah kalian kepada bencana yang akibatnya tidak hanya menimpa kepada mereka yang berbuat dosa, tapi juga yang lain. Seandainya itu, mudah-mudahan musibah dunia saja, jangan sampai musibah agama. Bukankah demikian? Bukan ini penting? Bukankah ini perlu? Bukan terus kita dengungkan, langsung terus, tidak akan pernah berhenti dakwah seperti ini kita angkat para jemaah rahmati Allah. Ya. Oleh karena itu, mari semuanya mohon ampun, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah terjadi semua ini. Ya. Dan kalau memang ada lembaga yang terpercaya kemudian mengulurkan bantuan ke sana, kita bantu semuanya. Ya, dulu kita pernah menggalang di Lombok, kemudian di mana lagi, ya ini. Nah ini penting untuk menjadi perhatian kita dengan tujuan semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingat, selamat itu tidak harus kita sukses dalam hidup dunia ini, tidak. Mungkin kita kena musibah dunia, mudah-mudahan tidak kena musibah agama. Ya, terjerumus dalam kesyirikan, terjerumus ke dalam buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi harus baik sangka. Nih, ini kondisi sedang dihadapi apa? Yaitu kehancuran, dikejar pasukan Nabi Musa bersama dengan para pengikutnya oleh Firaun. Sampai mereka mengatakan inna lamudrakun, kami akan disusul kena. Oh, tidak. Ya, Allah akan beri petunjuk. Maka antum kalau rapat-rapat genting dengan pimpinan atau dengan bawahan, enggak, insyaallah baik. Itu aja. Jangan sampai wah ini bisa pesimis, ya. Usahanya bisa hancur beneran. Ini bisa hancur gara-gara kamu, bisa hancur ini. Ya, hancur beneran ngang pimpinannya ngomong, bisa hancur. Ya. Insyaallah ada solusinya. Ayo kita rapat darurat. Insyaallah berhasil. Insyaallah sukses. Ayo rapat darurat. Nah, ini kesalahan di sini. Siapa bertanggung jawabnya? Silakan kasih sanksi, enggak ada masalah. Tapi kalau bilang ini akan hancur, bisa hancur gara-gara kamu ini. Ya hancur beneran. Ya, jangan bilang hancur, sukses. Nah, Nabi tadi kalau beliau keluar punya hajah, punya keperluan, beliau suka mendengar ya Rashid, ya Najih. Nah, kalau orang sakit ya Salim. Orang kehilangan barangnya ya Wajid. Ya. Ah, mungkin bahasa kita kan enggak begitu. Wahai orang yang menemukan barangnya kayak enggak pas di kuping, di telinga. Insyaallah antum dapat. Insyaallah ketemu. Duh, mobil saya hilang, insyaallah ketemu. Itu aja. Meskipun nanti juga enggak ketemu. Tapi ketika kita mengatakan itu sudah menjalankan sunnah. Coba kurang apa? Sudah dapat pahala. Itu para jemaah. Daripada sudah mobil hilang. Ya. Dulu pernah itu orang kena rampok. Dekat sini orangnya. Perumahan sini, datang ke rumah. Ustaz, ini keluarga saya kena rampok, Ustaz. Mobil diambil, laptop semua diambil. Terus mereka mau datangkan orang yang dari Kalimantan katanya. Nancepin rotan, yang ngerampok bisa bingung nanti, Ustaz. Ya, yang nggak bisa bingung sehingga bisa balikin mobil. Saya beranggapan, Ustaz, mobil belum tentu balik, kita terjatuh kepada perbuatan yang nggak benar. Ya bisa syirik, bisa. Tolong kasih nasihat. Ya sudah, baik, insya Allah. Ya, saya datang, alhamdulillah. Ya, para jamaah sekalian, makanya kita ya kalau ada ilmu, insya Allah menghadapi persoalan ya dengan ilmunya. Sehingga tidak sampai dibisikin syaitan. Dikasih hidayah hati itu. Benar. Makanya kita, kalau antum misalkan usaha anak buah salah, ya sudah. Gara-gara kamu bisa bangkrut usaha ini. Ya, bangkrut beneran. Ya. Antum kasihan banget. Insya Allah berhasil. Insya Allah ada solusinya. Ayo kita. Ah, nanti setelah ada evaluasi, perencanaan, pelaksanaan tidak sudah perencanaan, ketemu di evaluasinya. Oh, ini antum misalnya. Antum tahu kan resikonya, nggak apa-apa, tetap dapat resiko juga. Tapi nggak sempat ngomong hancur. Kalau mau hancur bisa hancur beneran. Ya, ana inda doni abdi bihi, ya ana inda dhanni abdi bi, bahwa aku berada berada persangkaan hambaku. In dhanna bi khairan falahu, wa in dhanna syarran falahu. Kalau dia berprasangka baik, dapat kebaikan. Kalau berprasangka buruk, dapat keburukan. Ya. Yang pertama, yang berikutnya adalah Hajar, istrinya Nabi Ibrahim. Ketika ya Nabi Ibrahim apa meletakkan keluarganya ya biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram, diletakkan di lembah yang tidak ada satupun pepohonan, yaitu di Masjidil Haram di Mekah, maka Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar sama Ismail yang masih kecil. Hajar teriak-teriak, ya, ya Ibrahim, aina tadhhab wa tatrukuna bi hadzal wadi alladhi laysa fihi insun wala syai'. Wahai Ibrahim, mau ke mana kamu? Ya. Kamu tinggalkan kami di lembah yang tidak ada manusia, tidak ada satu apapun. Sampai berkali-kali, ya. Kemudian Hajar pun mengatakan, "Allah, Allahu amaraka bi hadza? Apakah Allah Ta'ala yang menyuruh kamu ini?" Qala, "Na'am, iya." Qalat idan la yudayyi'una. Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Coba ya, di lembah ya, di lembah yang tidak ada satupun pepohonan. Ya. Tidak ada orang. Tapi ketika bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Apakah Allah yang menyuruh kamu begini?" "Iya." Apa kata Hajar? "Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami." Ya. Ya, jadi ibu-ibu, ya para akhwat, para ummahat, suaminya kerja, suaminya tugas, ya, jangan sampai apa? Jangan sampai merasa yang macam-macam pikirannya. Ya, ketika suaminya keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Ya. Jangan sampai selalu dinaungi atau diliputi oleh rasa pesimis. Jangan pesimis. Kita harus optimis. Kemudian Khadijah. Ya. Yang tadi kisah al-fa'al dari Hajar, Khadijah. Ketika Nabi ya datang melihat Malaikat Jibril, maka beliau datang kepada istrinya, "Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, laqad khasyitu ala nafsi, aku takut." Faqalat, "Kalla wallah ma yukhzikallahu abada." Demi Allah, Allah tidak akan menghinakan engkau selamanya. "Innaka la tasilur rahim wa tahmilul kalla wa taqzibul ma'dum wa taqid dhaif wa tu'inu ala nawaibil haq." Rawahul Bukhari. Karena engkau suka nyambung silaturahim, bantu orang yang lemah, ya, memberi kepada orang yang tidak punya, memuliakan tamu, ya, dan seterusnya. Maka kata-kata wallah, Allah tidak akan menyia-nyiakan kamu, sang istri kepada sang suami. Suami pada istri, angkat semangat. Istri pada suami, angkat semangat. Ya. Demikian para jemaah rahmat Allah. Termasuk yang juga dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini hadisnya panjang sekali ya. Mungkin saya masih apa sabar untuk membaca ini. Hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, annaha qalat, beliau berkata, "Ya Rasulullah, hal ata 'alaika yaumun kana ashadda min yaumi Uhud?" Wahai Rasulullah, pernahkah engkau mengalami satu hari yang lebih parah dari akibat kekalahan perang Uhud? Faqala, "Laqad laqitu min qaumik." Sungguh aku menjumpai dari kaummu. "Wa kana ashadda ma laqitu minhum yauman Aqabah." Yang paling berat bagiku yaitu pada yaumul Aqabah. "Id aradtu nafsi ala ibni Abdi Yalil ibni Abdil Abdi Kulal falam yujibni ila ma aradtu." Ketika aku menawarkan diriku yaitu mengajak Islam ya kepada Abdul Yalil bin Abdi Kulal, tapi dia tidak mau menjawab apa yang kuinginkan. "Fantolaktu wa ana mahmumun ala wajhi falam astafik illa biqurnis ta'alib. Ya, lalu aku pergi ya dan sedih ya. Nabi SAW sedih. Ya. Lalu aku angkat kepalaku, fa idza ana bisahabah qad adallatni. Ternyata di atas itu ada awan yang menaungi aku ya. Aku lihat faida fiha Jibril, ada malaikat Jibril. Fanadani, Jibril panggil aku, faqala inna Allah azza wajal qad sami'a qaula qaumik. Allah mendengar ya omongan, celotehan, ejekan kaummu, laka kepadamu, wa maruddu alaik. Ya, dan apa yang dibantah kepadamu, wa qad ba'atha ilaik malakal jibal litamuruhu bima syi'ta fihim. Dan Allah taala telah mengutus kepadamu malaikat yang jaga gunung agar kamu nyuruh pada gunung terserah engkau ya untuk dihancurkan pada tadi kaum tadi. Qala, lalu fanadani malakul jibal wasallama alayya, malaikat yang jaga gunung itu mendatangi aku, memanggil aku dan ucapin salam, lalu mengatakan, ya Muhammad innallaha qad sami'a qaula qaumik laka, bahwa Allah taala mendengar ya ejekan kaummu kepadamu. Wa ana malakul jibal, aku malaikat gunung ya. Waqad ba'athani rabbuk, Tuhanmu telah mengutusku, ilaika kepada engkau, lita'muruni bi'amrik, agar engkau menyuruhku terserah perintahmu. Fama syikta, in syikta an utbiqu alaihim al-ahsyabain. Ya, kalau memang perlu, aku gulingkan, ya, aku timpakan kepada mereka, yaitu pohon-pohon. Faqala Rasulullah, faqala lahu Rasulullah, lalu Rasulullah bersabda, bal arju an yukhrijallah min aslabihim man ya'budullah wahdahu la yushriku bihi syai'a. Bahkan aku mengharap kepada Allah agar Allah mengeluarkan dari mereka anak-anak mereka yang mau nyembah Allah semata, tidak berbuat syirik. Bapaknya enggak bisa, mudah-mudahan anaknya. Seperti tadi malam saya bicara ya, karena pertanyaan anak SMP yang kena jet-jet, kena apa pengaruh HP. Pertanyaan dari guru kemarin dari malam ya. Saya bilang, ya selain usaha mensiasati anak tidak kena HP, betul lingkungan seperti di sini lingkungan anak-anak ngaji. Ya, saya harapkan meskipun bapaknya enggak mau ngaji, mudah-mudahan anaknya yang mau ngaji. Karena bapaknya banyak enggak mau ngaji. Ya. Tapi kasihan kalau anaknya tidak disuruh ngaji, jadi korban anaknya. Kasihan saya. Ya, tapi kita berharap mudah-mudahan anak-anaknya bisa mau ngaji. Ya, karena udah banyak. Nah, ini Nabi juga begitu. Ketika mau digulingkan, jangan, ya. Gunung itu mau dibalik. Bal arju an yukhrijallah min aslabihim man ya'budullah wahda. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengeluarkan anak-anak mereka. Ya, alhamdulillah, itu di Thaif terjadinya, ya. Nah, ini adalah al-fa'alnya Nabi. Ya, artinya tidak putus asa. Dan saya juga tidak putus asa mengajak warga Mutiara Insani. Jangan hanya sekedar nyaman dan aman dengan lingkungan. Itu fisik, tapi hati tidak aman. Kenapa? Kalau tinggal di perumahan begini tidak sholat di sini, berarti hatinya tidak aman. Kalau tinggal di sini tidak ngaji di sini juga tidak aman nanti hatinya. Yakin, yakin. Yakin para jemaah. Antum yang dengar tadi apa? Celotehan, dongeng, atau ayat atau hadis? Ayat dan hadis. Aqwal para ulama. Ya. Nah, oleh karena itu kita tetap tidak akan putus asa. Al-fa'al, ini pembahasannya. Ini Nabi sudah ditolak dakwahnya. Ya, kalau memang bapaknya enggak mau, mudah-mudahan anaknya bisa. Oleh karena itu, tolong antum yang tinggal di sini, yang anaknya kasihan jadi korban tidak ngaji juga, kasihan. Karena banyak yang ngaji. Kemarin aja dibuka untuk akhwat perempuan anak kecil, langsung 130. Ibu-ibu ngantar pakai motor. Panas-panas. Nah, itu. Nah, mudah-mudahan di sini juga bisa. Dan antum tinggal di sini atau di luar, kenal yang di sini, gak ngaji, kasih tahu, nasihatin. Jangan putus asa, terus. Jangan berhenti. Ya. Nasihati. Karena apa? Sudah banyak saya sampaikan apa faedah taklim itu apa? Faedah majelis ilmu itu apa? Ya. Dan dengan mengaji tauhid yang sekarang ini terjadi mudah-mudahan tidak terjadi pada kita. Mudah-mudahan kita tidak menjadi akibat barangkali dengan sebab-sebab orang-orang yang melakukan kesyirikan. Bahkan jangan sampai kita menjadi sebab itu. Sebab datangnya bencana. Ya, jadilah sebab datangnya kebaikan. Ini para jemaah Allah. Ini Nabi juga al-fa'al. Ketika Taif itu mau dibalik dengan gunung, malaikat gunung sudah menawarkan, tapi apa? Bal arju an yukhrijallah min aslabihim man ya'budullah wahdahu la syubi syai'a. Bahkan aku mengharapkan Allah Ta'ala mengeluarkan dari anak-anak cucu mereka aslab, orang-orang yang tauhid, beribadah kepada Allah, tidak syirik. Ya. Kemudian Ibnu Taimiyah, kisah Ibnu Taimiyah, ketika pasukan Tatar ya datang ke Irak waktu itu, datang ke Syam, ya maaf, ke Syam, ya. Syam itu yang sekarang ini Palestina, Yordan, Suriah, Lebanon, itu apa? Syam, Biladus Syam. Ketika pasukan Tatar datang dan orang-orang sudah pada ketakutan, apa yang dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah? Ya, beliau mengatakan bahwa orang Islam akan menang, ya. Dan beliau sampai sumpah 70 kali. Ya. Lalu dikatakan bahwa beliau, "Qul insyaallah," katakan insyaallah. Apa kata beliau? "Insyaallah tahqiqan la ta'liqa." Insyaallah terjadi, bukannya sekedar ucapan. Artinya akan menang. Nah, ini. Ya. Mudah-mudahan ya, saya dulu ini afan nih, saya boleh cerita sedikit. Dulu mau bangun masjid ini, enggak ada dana. Ada warga, "Ustaz, katanya saya tinggal di sini bangun masjid. Katanya ada sekolahan, tidak ada nih. Masih pojok." Saya juga enggak punya gambaran dana. Karena yang dilapor kepada saya tidak semestinya. Ya, sebagai pembina. Hari saya, "Pak, insyaallah kita bangun masjid. Insyaallah anak antum di pojok-pojok sana ngafalin Quran." Saya juga enggak tahu. Dapat dari mana? Ini sekarang seperti ini. Wallah, mungkin ada antum yang masih ingat saya ngomong begitu. "Insyaallah anak-anak antum di pojok-pojok ngafalin Quran." Alhamdulillah sekarang terjadi. Ya. Punya duit sedikit, udah deh, dibawa pulang aja deh. Pokoknya ini. Tiba-tiba ada kolonel udara. Karena udah jadi bintang satu dia. Yang dulu ngundang saya ke Cina, ke Beijing. 2 kali saya diundang dia. Datang ke sini, keliling, baru ke rumah. "Pak Ustadz bangun masjid ya?" "Iya Pak, ada apa?" "Wah sudah Pak Ustadz, saya juga mau bangun. Tapi maksud saya mau jadi imam, saya mau jadi pengajian, gak mungkin." Akhirnya semua dia, yang pondasi ini. Ya, mondasiin. Ketika di tingkat juga ini ada warga di sini. Ya, ini al-fa'al. Insyaallah ana antum sekarang alhamdulillah, bukan hanya di pojok-pojok, udah di atas. Ikhwan, makanya mari kita optimis. Antum sampaikan pada keluarga antum, pada istri, antum usaha meskipun kecil insyaallah barokah. Insyaallah berkembang, nah, gitu. Ya. Jangan, aduh bagaimana ya kita nanti ini, aduh, ya saingan banyak, modal tipis, ya. Belum apa-apa sudah bangkrut, ini, ya. Tapi kalau optimis, insya Allah, ya. Selalu optimis. Ini adalah mimbabil faal, ini nutamiyah, insya Allah menang, insya Allah sehat, udah gini, sehat, insya Allah sehat antum. Ya. Jangan, aduh kasihan ya. Antum banyak baca la ilaha illallah biar. Ya betul sih banyak baca la ilaha illallah, tapi tujuannya pesimis. Jangan buat orang pesimis. Ya, ini Taimiyah, ya. Kemudian terjadi kepada Muhammad Al-Fatih, ya. Di mana dia dibina oleh Syekh Syamsuddin. Ya, Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan kota Konstantinopel, Konstantinia, ya. Apa kata dia? Dia mengatakan hasanan an qarib sayakunu li fil Konstantinia arsun. Ya, baik. Saya siap sebentar lagi Konstantinia, Konstantinopel saya taklukkan. Masya Allah, benar. Ya, insya Allah. Ini optimis ini para jemaah, ya. Ya. Demikian juga terjadi kepada Syekh Al-Muqri, ya, Abdullah bin Ahmad bin Sa'id. Dia mengatakan, aku sakit parah di Damaskus. Lalu datang Ibnu Taimiyah, duduk di sebelah kepalaku, ya, dan mendoakan aku dengan kesembuhannya. Alhamdulillah, sembuh. Nah, ini. Jadi kita harus optimis para jemaah rahmati Allah. Dan itu semua dalam rangka untuk husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Terakhir ini di antara faedah al-fa'l dan husnudzon. Satu, yajlibu sya'ada wa surur ilal qalbi wa yudhibu anhul alhamma wal huzna. Ya. Meraih kebahagiaan dan kesenangan dalam hati serta mengusir kegundahan dan kesedihan. Ya. Dan ini sesuai dengan hadis Anas bin Malik. Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Itu. Jadi kalau kita al-fa'l akan mendatangkan kebahagiaan, menghilangkan kesedihan. Yang kedua, fihi taqwiyatu lil azaim wa ma'unatun 'alal dhufur wa ba'itsun 'alal jaddi wal amal. Ya. Menguatkan kemauan. Menguatkan kemauan yang kedua. Ya. Kemudian membantu terhindar dari tidak percaya diri, hina. Dan membangkitkan semangat dan amal. Semangat dan amal. Ya. Seperti Nabi bersabda, Al-mu'min al-qawi khairun wa habbu ilallah minal mu'minid du'if. Wa fi kullin khairun. Kemudian apa? Ihris ala ma yanfa'uk wa sta'in billah wa la ta'jaz. In asabaka syai'un fala taqul law anni kada law anni fa'altu kada la kana kada wa kada, walakin qul qaddarallah wa ma syaa fa'ala, li'anna law tafta amala syaitan. Rawi Muslim. Orang mukmin yang kuat, ya, lebih baik dan lebih dicintai Allah dibandingkan orang mukmin yang lemah. Masing-masing ada kebaikan berupa iman. Ya. Hendaklah engkau selalu semangat untuk melakukan apa saja yang ada manfaatnya. Mintalah pertolongan kepada Allah, jangan lemah. Minta pertolongan kepada Allah, jangan lemah. Usaha juga demikian. Jangan pesimis. Ya, insya Allah beruntung. Insya Allah sukses. Kita minta kepada Allah. Tapi sandarkan sukses, untung, berhasil kepada Allah. Bukan semata-mata manajemen. Manajemen penting. Innallaha qatabal ihsan ala kulli syai'. Fa idza qataltum fahsinu fil qitlah wa idza dabahtum fahsinu fid dibhah. Allah mewajibkan untuk berbuat sebaik-baiknya terhadap segala sesuatu. Kalau kamu membunuh, bunuh dengan cara yang baik. Kalau sembelih, sembelih dengan cara yang baik. Begitu pula dengan bisnis, dengan apa saja. Profesional. Ya. Dua, para jemaah. Saya yakin konsep manajemen modern apapun kalau lepas dari dua, hancur. Satu, amanah. Dua, profesional. Ya, amanah, profesional. Ya. Kalau amanah berarti dia apa? Tidak dolim. Kalau profesional, tidak jahil. Karena hukum manusia, hukum masalahnya apa? Innahu kana dholuman jahula. Manusia itu dolim, jahil. Kata Ibnu Taimiyah, su'ul fahmi, su'ul irada. Su'ul fahmi itu goblok, bodoh. Suri roda niatnya jelek, jahat. Seandainya satu saja dia bodoh, baik, bahaya, celaka. Apalagi kalau sudah kumpul dua-duanya. dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah dalam Iqtida' Shiratal Mustaqim. Sudah bodoh, jahat. Masya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Ya. Dan itu hukum asal manusia, sudah bodoh, jahat. Su'ul fahmi, buruk pemahamannya, su'ul irada, niatnya jelek. Kalau sudah gabung, hancur, rusak. Para jemaah rahmat Allah. Antum ngaji tujuannya lepas dari kebodohan, lepas dari kejahilan dan kedoliman. Itu fungsinya kita taklim. Ya, innahu kana dzaluman jahula. Nah ini. Kemudian yang ketiga, fihi tidak bis sunnah an-nabawiyah, bahwa al-fa'al itu iktida, yaitu ittiba, ngikuti sunnah Nabi. Bos bilang, insya Allah sukses. Ternyata gagal. Bos sudah dapat pahala, bos. Gitu, ya. Udah dapat pahala. Ikuti sunnah. Gitu. Wah, gara-gara kamu bisa hancur saya. Bisa rugi saya. Ya rugi beneran. Ya, bos yang salah. Nah, mari kita semangat para ikhwan. Semangat. Saya juga semangat di sini. Tetap 10 tahun saya di sini. Ya, perumahan dan sekolah ini. Dengan berbagai macam ujian dan cobaan, suka dan tidak suka, sampai macam-macam ketiga sukaannya. Wih, luar biasa. Tapi kita tidak akan patah semangat. Dakwah harus tetap jalan. Ya, makanya, ayo kita semangat. Ya, Muhsinin sudah membangun masjid ini. Ya. Dan alhamdulillah, ya, anak-anak. Saya sampai sekali lagi sama antum, insya Allah masih bisa, mudah-mudahan masih bisa nerima. Ya. Barangkali yang tinggal tidak jauh dari sini, kemudian anak-anaknya barangkali apa perlu tidak ada kegiatan, ya, bukan karena biar ada kegiatan, tapi diarahkan. Ya. Bisa bersama-sama di sini, bisa milih pada subuh, pada asar, pada maghrib. Biasanya kebanyakan pada asar sampai maghrib lanjut. Ada yang sampai nganter ibunya, ada nganter mobil jemputan, ada juga. Ya, mudah-mudahan. Itu semua untuk apa? Untuk kebaikan kita bersama, ya, supaya anak-anak ini punya lingkungan. Sebab apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka rasa, itulah yang akan membentuk karakter. Dan ternyata sekarang itu hebohnya adalah sekolah berkarakter. Ya, sekarang itu sekolah berkarakter. Sementara agama kita, masya Allah, manhaj salaf itu mengajarkan semuanya itu. Manhaj salaf. Kita ngeri anak SMP, baru usia SMP sudah bersekutu untuk membunuh. Baru SMP bersekutu untuk prostitusi online. SMP loh. Terus bagaimana dengan yang SMA? Bagaimana dengan yang perguruan tinggi? Allahu a'lam bishawab. Dan ini sudah terjadi para jemaah. Ya, ayo saya minta semuanya ta'awun, kerjasama. Baik hati maupun fisik. Kalau tidak bisa fisik, hati, doakan. Upaya-upaya perbaikan yang dilakukan. Ini salah satu di sini, salah satu, banyak. Nah, mari kita usahakan bagaimana perbaikan itu terjadi, ya, sehingga anak-anak kita, generasi-generasi ke depan ini tidak seperti yang berada di media sosial, media massa, ya, terjerumus tawuran, pembunuhan, prostitusi, game online yang bersifat pornografi dan lain sebagainya. Itu semua terjadi para jemaah, ya. Sampai di sepanduk di sini ada stop bullying. Kita udah bahas dari masalah dolim, sudah dibahas sebenarnya. Ya, intinya memang tidak bisa jalan kecuali jalan agama. Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Dan agama di sini maksudnya adalah manhaj salaf. Kalau bukan manhaj salaf tidak akan bisa memperbaiki. Ya. Sombong Ustaz, bukan saya yang ngomong itu. Ya. Bukan saya yang ngomong. Itu makanya dikatakan mau menang sendiri, benar sendiri. Coba kita lihat gerakan-gerakan dakwah yang ada, dari sisi ekonomi, dari sisi infak saja, dari jangan salafi jihadi, dari ini semua pada tiarap ini dakwah alhamdulillah jalan. Ya. Sehingga apa? Membuat masjid-masjid yang kosong bisa penuh. Membuat betis-betis yang kelihatan sudah tertutup. Leher-leher terbuka dari kaum wanita sudah tertutup. Dulu tandus, sekarang jenggot pada subur. Ya, meskipun kita tidak kena banjir bandang, celananya cingkrang semua. Nah ini semua ilmu, ilmu para jemaah. Perbaikan sedikit, tapi harus sabar, harus sabar, sabar. Perbaikan. Kembali ke sunnah. Jangan bicara, jangan ke politik, jangan dakwah di bawah politik. Ya, politik itu bau. Ya, ayo kita benar-benar dakwah, benar-benar ngaji, perbaiki. Silakan yang berkuasa kita doakan, semoga diberikan pertolongan oleh Allah Ta'ala. Untuk apa? Diberikan kemudahan, karena tanggung jawabnya besar. Nah, kita perbaiki umat dari bawah, dari diri sendiri, dari istri, dari anak, semua para jemaah. Kita bergandeng tangan. Ya, ya, inilah yang bisa saya sampaikan. Insya Allah, mudah-mudahan selesai sudah. Ya, tinggal Al-Kai, mudah-mudahan masih bisa dibahas Al-Kai pada kesempatan yang akan datang. Karena itu adalah ciri-ciri orang masuk surga tanpa hisab. Demikian, minta maaf kalau terlalu semangat karena memang kondisi menuntut saya ngomong teriak-teriak seperti ini ya. Ya, karena tadi mau berangkat ke sini itu dapat video begitu seremnya ya erupsi Gunung Semeru yang ada. Belum yang banjir Sintang sebulan sampai belum kelar, yang lain-lain longsor semua sekarang. Ya. Mudah-mudahan semua Allah Ta'ala selamatkan kita. Mereka diberikan kesabaran, yang kena musibah diganti oleh Allah Ta'ala yang baik. Kita doakan, kalau memang bisa bantu materi, silakan bantu materi. Sampai di sini, kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak, kita tutup. Ada pertanyaan? Tafadol. Ya. Dari pemirsa ada, ya silakan, terserah. Tolong kurang jelas, ya. Kalau antum segen nanya langsung, bisa tertulis, silakan. Yang menyakiti siapa? Istri kepada suami. Oh iya, baik, iya. Kalau anak sudah tahu yang salah, sering berulang. Apa ini otak? Apakah bisa berubah? Menasihat. Iya. Jadi kaum wanita ya bisa dianggap kufur kepada suaminya karena tidak bersyukur. Seperti dalam sebuah hadis ya, hadis Abdul bin Abbas, "Uritun naro fa idza atsaru ahliha an-nisa." Telah diperlihatkan kepadaku api neraka. Ternyata penghuni yang paling banyak adalah kaum wanita. Ya. Yakfurna, mereka kufur. Kila ayakfurna billah, qala yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Apakah mereka kufur kepada Allah? Kata Nabi, mereka kufur kepada suaminya, kufur kepada kebaikan. Law ahsanta ila ihdahunna dahra thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qat. Rawahul Bukhari. Seandainya engkau berbuat baik ke salah satu dari mereka sepanjang tahun, lalu di antara mereka wanita istri itu melihat yang tidak cocok padamu keburukan, dia mengatakan, aku tidak pernah melihat sedikit pun kebaikan yang ada padamu. Ya, ini ya wanita yang tidak bersyukur, ya uritun nara fa idza aktaru ahliha an nisa yakfurna qila ayakfurna billah qala yakfurna al ashir wa yakfurna al ihsan lau ahsanta ila hidahunna ad dahra thumma rat minka syai'an qalat ma raaitu minka khairan qatta. Diperlihatkan padaku neraka, ternyata penghuninya paling banyak kaum wanita, mereka itu kufur. Ada yang bertanya, apakah kufur pada Allah? Bukan, kufur pada suami, kufur pada kebaikan. Kalau engkau suami berbuat kebaikan kepada mereka sepanjang tahun, lalu dia melihatmu keburukan sedikit, lalu dia mengatakan, aku kok gak pernah ya melihat kebaikan padamu sedikit pun. Itu adalah wanita yang kufur. Maka tidak boleh, ya. La kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kalau boleh aku suruh orang sujud sama orang, aku suruh istri sujud sama suami. Cuman suami pun juga harus apa? Harus wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli istri dengan ma'ruf. Ma'ruf itu apa? Uruf. Uruf itu apa? Kebiasaan setempat. Terkait dengan hubungan suami istri, terkait dengan belanja seperti apa setempat itu. Kalau memang mungkin suami termasuk yang barangkali pendapatannya barangkali tidak pas dengan uruf yang belanja yang harus ada, ya, maka suami bisa minta maaf. Maaf ya, ya belanja enggak apa-apa mas, yang penting sampean mas cinta sama saya. Ya, yang penting ya, antum ini ya selalu bersamaku. Nah, ini. Ya, boleh itu tanazul. Ya, istri mengalahkan haknya. Tapi kalau istri tidak mau mengalahkan haknya minta, ya kita harus beri. Kalau tidak bisa, ya boleh. Istri itu ya dalam hal itu bisa apa? Minta talak boleh dalam masalah nafkah sampai kurang-kurang, ya, karena ulama mengatakan lebih berat bagi perempuan itu urusan perut daripada di bawah perut. Cuman kan memang yang namanya hidup itu kan berproses, ya, berproses itu, ya. Oleh karena itu harus sabar dalam proses, jangan sampai tadi itu yang bertanya itu istrinya apa suaminya. Hah? Nggak tahu ya. Hah? Oh, umum berarti istri, ya. Berarti mudah-mudahan ya yang bertanya apa dia mewakili atau tidak, mudah-mudahan ungkapan pertanyaan tersebut mewakili dari rasa bersalahnya sehingga dia ingin tobat, ya, tidak bersyukur pada suami, ya, ini. Nah, sekarang ini para jemaah, seperti yang saya katakan tadi, ada musibah dunia, ada musibah agama. Nah, kalau kita sebagai suami bisa menuntun mereka lepas dari dua musibah itu, alhamdulillah. Ya, namun kalau tidak bisa, musibah agama diselamatkan. Mari kita tuntun istri ke tempat pengajian, tuntun, ya, ke taman surga, jangan hanya ke taman safari. Apalagi cuma taman galaksi, ya, nggak ada apa-apanya. Taman surga, ya. Wa idza marartum bi riyadil jannah fartau. Faqalu ma riyadil jannah faqala ila kudzikr. Itu majelis ilmu. Ya. Ada lagi? Cukup? Ada. Ya. Ini yang bertanya dari mana? Silakan. Ada banyak pemirsa juga. Iya. Memang kalau kita berbicara terkait ya dengan keyakinan agama, ingat pasal 29 itu melindungi, kan begitu ya. Sementara jelas Quran mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah, telah kafir orang yang mengatakan Allah trinitas. Maka segala yang mendukung ya sudah harus diingkari, kan begitu. Ah, cuman tinggal cara mengingkari itu seperti apa, itu yang paling penting. Ikutilah pembahasannya pada ensiklopedia larangan amar ma'ruf nahi mungkar tadi malam. Iya, tadi malam ya. Maka di situ ada apa? Ada penguasa, ada aparat. Penguasa aparat ini yang memiliki apa? Ya. Otoritas ya, memiliki otoritas ya. Maaf ya, yang main kamera tolong. Ya, yang punya otoritas. Ya. Nah, sehingga koordinasi dengan yang punya otoritas. Gitu. Ya. Yaitu aparat, supaya tidak timbul kekacauan, ya. Demikian. Kalau kita berbicara pengingkaran terhadap suatu kemungkaran, ya memang diingkari setiap kemungkaran sesuai dengan keyakinan agama masing-masing, kan begitu. Ya. Dan itu sudah ada peraturannya. Ya, peraturan 3 menteri dan seterusnya ada. Ya. Dan tentu kita berharap para penguasa, pemerintah diberikan taufik, pertolongan oleh Allah Ta'ala untuk bisa apa? Mengatasi persoalan-persoalan umat, terutama memang mayoritas kaum muslimin. Ya, demikian. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Sehingga bisa dilihat kemungkaran sebuah kemungkaran, kesalahan sebuah kesalahan sesuai dengan keyakinan agama. Kemudian yang kedua, tentu ada caranya. Yang punya otoritas, ya, pemerintah punya otoritas. Silakan sampaikan ya melalui musyawarah-musyawarah yang ada. Demikian, ya. Sehingga jangan sampai menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Ya. Kerusakan yang lebih besar. Itu harus was, harus hati-hati, karena tidak semua kemungkaran diingkari, ya. Harus dinilai dari berbagai macam sisi, ya. Demikian, ya. Dan ini adalah memang otoritas dari penguasa, mesti ada aturannya, dan mesti ya nanti akan ada musyawarah-musyawarah, muspika, muspida dan seterusnya, ya. Demikian, ya. Cukup barangkali. Ada lagi yang di situ? Ya, terakhir. Ya, yang di sini enggak mau mendengarkan. Memang ini live streaming ya, bukan roja. Kalau roja tadi malam sama besok pagi insyaallah. Ya. Saya undang antum untuk hadir besok pagi. Bulughul Maram sama Ad-Da' wa Dawa' sama Prinsip Dasar Islam karya Ustaz Yazid Hafidzahullah. Silakan terakhir. Iya, sifat nama di beberapa daerah menunjukkan sifat dari yang punya nama. Ya memang al-ismu alal musamma, isim itu ya, nama itu sesuai dengan apa yang dinamakan. Oleh karena itu nama itu adalah harapan. Tadi dalam hadis jelas ya, ya bahwa Ibnu Abbas mengatakan apa? Yu'jibuhu al-ism al-hasan ya. Karena Rasulullah SAW yatafa'alu wala yatatayyaru wa yu'jibuhul ismul hasanu. Rawahu Ahmad dari Anas bin Malik ya. Dari Ibnu Abbas, maaf, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Apa kata beliau? Rasulullah SAW itu yatafa'al, melakukan al-fa'lu. Apa fa'lu? Kalimat yang baik, bukan melakukan tatayyur. Dan membuat kagum beliau yaitu apa? Nama yang baik. Makanya tadi nama Haznun diganti dengan apa? Sahlun, Sahel. Haznun itu sulit, su'ubah, diganti Bal anta sahlun, bahkan kamu namanya sahlun, ganti sahal. Ya ini ya. Nah, maka betul kalau nama itu menunjukkan sifat-sifat yang memiliki. Itu harapan. Tapi berapa banyak nama tidak sesuai dengan sifat. Namanya maksum, merokok, enggak sholat. Dan maksum terjaga. Termasuk nama saya dulu juga di ini sama Syekh. Hah? Anta Mahfud? Itu kaget. Kamu terjaga, modal kan. Kalau Hafidhahullah itu kan semoga Allah menjaga. Kalau Mahfud itu sudah jazm. Pasti terjaga. Bahkan enggak boleh. Itu tazkiyah. Ya, saya jawab, bapak saya ngasih nama kayak tadi Hazen itu. Bapak saya ngasih nama. Ya kalau dirobah, ngerobah semua. Ya itu, ya. Itu ada orang saya dulu, Anta Mahfud. Naam Syekh, Anta Mahfud. Hafidhukallah. Semoga Allah menjagamu. Itu, ya. Nah, sekarang kalau Mahfud enggak sholat, ya. Maksum enggak sholat. Bermaksum terjaga, dijaga dari yang buruk. Ya, tapi kalau itu harapan dan doa, ya tentu tidak ada masalah, ya. Bukan jazm, bukan pasti. Seperti almarhum, ya, almarhum. Kan kalau kita rahimahullah. Maka Syekh Utsaimin mengatakan, kalau almarhum dipastikan dapat rahmat Allah, ya itu tidak boleh. Kalau almarhum dalam pengertian harapan semoga dirahmati Allah Ta'ala, maka boleh. Ya. Demikian. Allahu a'lam bisawab. Semoga bermanfaat dan semoga kita istiqomah. Mari kita berazam minta istiqomah. Doanya Al-Hasan Al-Basri silakan dihafal. Allahumma inni as'alukal istiqomah. Ya Allah, ya Allah, aku minta kepada Engkau yaitu istiqomah. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita istiqomah. Semoga dijaga semuanya karena memang sudah terjadi apa yang terjadi. Ya, kita jaga anak-anak, kita jaga istri-istri kita. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan pertolongannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.